Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala al-i'rabu at-taqdiriyu. I'rab takdiri. Qauluhu perkataan beliau Ibnu Hisham faslun pasal. Tuqaddaru ditakdirkan jami'ul harakati seluruh harakat fi nahwi gulami wal fata pada kata semisal gulami dan kata al fata. Gulami ini susunan dari mudhaf mudhaf ilaih gulam dan ya mutakallim. Adapun al fata ini artinya pemuda. Wa yusamma athani dan dinamakan kata yang kedua maksudnya al fata maksuran adalah isim maksur istilahnya. Naam. Qala al-mu'allif taqaddama telah lewat anna alamatil i'rabi bahwa tanda-tanda i'rab nau'ani ada dua macam. Al-awwalu yang pertama alamatun zahiratun. Tanda-tanda yang zahirah, yang tampak, yang kelihatan. Wa hiyal aslu dan itu adalah tanda yang asalnya, hukum asalnya. Tanda i'rab itu zahirah. Mataqaddamat amtsilatuha dan telah lewat contoh-contoh untuk tanda-tanda i'rab yang zahirah. Atsani yang kedua, alamatun muqaddaratun. Tanda-tanda i'rab yang muqaddarah. Wa hadzal faslu dan pasal ini ma'qudun diadakan atau dibuat li dzikriha atau disusun untuk menyebutkan tanda-tanda i'rab yang muqaddarah. Qala wal muradu bil i'rabi taqdiriyyi dan yang dimaksud dengan i'rab takdiri annal alamatal i'rabiyyata yaitu tanda i'rab kadommati awil fathati seperti dommah atau fathah la tadharu tidak tampak alal harfil akhiri di huruf terakhir minal lafzil mu'rabi di atau pada lafaz yang mu'rab lisababin karena adanya sebab mimma ya'ti dari sebab-sebab berikut ini. Nah, ini definisi i'rab takdiri. Jadi tanda i'rabnya itu tidak kelihatan di huruf akhir dari lafaz yang mu'rab. Kenapa enggak kelihatan? Karena adanya sebab. Sebabnya ada beberapa macam. Nanti akan disebutkan. Di footnote dijelaskan al-i'rabu taqdiriyu. I'rab takdiri ghairul i'rabil mahalliyi bukanlah i'rab mahalli. Jadi beda antara i'rab takdiri dan i'rab mahalli. Fatakdiriyu adapun i'rab takdiri yakunu fil asma'il mu'rabati dia ada di isim-isim mu'rab. Nah, jadi dia ada di isim-isim yang mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya awil af'ali atau ada di fi'il fi'il. Ini pertama tentang i'rab takdiri. Wa huwa 'alal harfil akhiri faqat dan i'rab takdiri itu adanya di huruf terakhir saja. Jadi di huruf terakhir dari isim yang mu'rab itu atau fi'il. Naam. Ammal i'rabul mahalliyu adapun i'rab mahalli fahuwa maka dia fil asma'il mabniyati adanya di isim-isim yang mabni. Nah ini beda udah. Yang satu isim mu'rab adanya di isim-isim mu'rab. Kalau ini adanya di isim-isim yang mabni, isim yang enggak bisa berubah harokat akhirnya. Wal jumalil lati laha mahallun minal i'rabi dan dia adanya di jumlah-jumlah yang memiliki tempat, memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nah, ini satu perbedaan antara takdiri dan mahalli. Kemudian wa huwa 'alal kalimatil mabniyati kulliha, dan dia i'rab mahalli itu adanya di seluruh kata yang mabni itu, di keseluruhan kata tersebut. Kalau i'rab takdiri di huruf terakhir dari isim-isim yang mu'rab atau fi'il-fi'il itu. Tapi kalau i'rab mahali di seluruh kata, bukan di huruf terakhirnya saja, tapi dia itu di seluruh kata yang mabni tersebut. Nah, ini bedanya antara i'rab takdiri dan i'rab mahali. Faidha kulta, maka kalau kau mengatakan hadha kitabun, ini adalah kitab. Fadha, maka dha adalah ismu isyaratin. Hadha, dhanya itu ism isyarah. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, ism isyarah termasuk ism mabni. Fi mahali raf'in, dia pada posisi rofa. Fi mahali raf'in, pada kedudukan rofa. Mubtada'un sebagai mubtada. Nah, ini contoh i'rab mahalli. Wa ma'na fi mahalli raf'in, dan makna dari fi mahalli raf'in pada posisi rafa, annana law wada'na kalimatan mu'rabatan, seandainya kita meletakkan sebuah kata yang mu'rab, satu kata yang mu'rab, maka na ismil isyarati, di tempat isim isyarah itu, lakanat marfu'atan, niscaya isim yang mu'rab itu hukumnya marfu. Nah, berhubung yang ada di tempat itu adalah isim mabni, yaitu isim isyarah, maka dia menempati posisi yang rofa. Makanya fi mahali rofin, pada posisi rofa. Nah, bukan marfu, bukan marfu'atun, tapi fi mahali rofin, pada posisi rofa. Kenapa di i'rab seperti ini? Karena dia mabni, gak bisa langsung dikatakan marfu. Begitu. Wahakadha lau kulta, demikian juga seandainya kau mengatakan ra'aitu tiflan yabki, aku melihat seorang anak yabki, sedang menangis. Nah, ra'aitu tiflan yabki, yabki fi'il dan fa'il, tiflan maf'ulun bi. Fajumlatu yabki, maka jumlah atau kalimat yabki, yabki ini kan fi'il dan fa'il, yaitu jumlah fi'liyah. Fi mahali nasbin, dia pada posisi nasab. Fi mahali, ini contoh lagi i'rab mahali. Fi mahali nasbin, sifatun, dia sebagai sifat. Nah, kenapa dia di i'rab fi mahali? Ya, karena dia jumlah, jumlah fi'liyah. Gak bisa di i'rab langsung dikatakan mansubun, gak bisa, karena dia jumlah fi'liyah. Fa'innaka lau kulta, dan kalau kamu mengatakan ra'aitu tiflan bakian, aku melihat seorang anak menangis, yang menangis, lakanati sifatul mufradatu mansubatan, niscaya sifat yang bukan jumlah itu dia akan mansub. Nah, fal jumlatu, maka kalau dia dalam bentuk jumlah, berarti fi mahali, maka fi mahali nasbin, pada posisi nasab. Nah, itu maksud i'rab fi mahali. Jadi dia adanya di isim mabni atau jumlah. Kemudian dia itu di seluruh kata yang mabni itu. Nah, kenapa di i'rab fi mahali? Ya, karena dia enggak bisa di i'rab langsung. Jadi pada posisi, jadi posisinya itu yang sama. Nah, seandainya diletakkan di posisi itu isim yang mu'rab, nah hukumnya apa? Misalnya kalau hukumnya marfu, berarti dia fi mahali raf'in, sebagaimana contoh di sini hadza kitabun. Hadza, dza ini kan mubtada. Kitabun khobar. Mubtada kan hukumnya marfu. Seandainya kita letakkan kata yang mu'rab, niscaya dia langsung mubtada'un marfu'un. Tapi karena dia isim isyarah, karena dia mabni, maka kita i'rab fi mahalli raf'in. Dha ini pada tempatnya rofa, pada kedudukan rofa sebagai mubtada. Nah, itu maksud i'rab mahalli atau perbedaan antara i'rab mahalli dan i'rab takdiri. Nah, kita kembali ke atas. Walladhi yuqaddaru fihi al-i'rabu, dan yang ditakdirkan padanya i'rab, khamsatu anwa'in, ada lima macam. Ya, maksudnya di sini tempat-tempat di mana i'rab itu ditakdirkan. Itu ada lima tempat. Al-awalu, yang pertama, al-ismul mudhafu liya'il mutakallimi, isim yang menjadi mudhaf kepada ya mutakallim, isim yang dijadikan mudhaf kepada ya mutakallim. Fatuqaddaru fihi, maka ditakdirkan padanya harakatul i'rabi jami'uha, harakat-harakat i'rab semuanya. Nah, jadi kalau isim menjadi mudhaf kepada ya mutakallim, maka harakat i'rabnya ditakdirkan semua. La likaunil harfil akhiri minhu la yaqbalul harakata lidatihi, tidak karena huruf terakhir dari kata itu tidak menerima harokat secara zatnya. Jadi bukan karena huruf terakhirnya itu tidak bisa diberi harokat, tidak menerima harokat. Bali ajli, bahkan hal itu karena mata solabihi, karena kata yang bersambung dengannya. Wahwal ya'u, yaitu huruf ya, ya mutakalim. Jadi sebabnya itu karena ada ya mutakalim menjadi mudhaf ilai di kata tersebut, sehingga dia i'rabnya ditakdirkan tidak tampak. Famithalu raf'i, contoh ketika rafa, kitabi jadidun, kitab saya baru. Wan nasbi, contoh ketika nasab, hafidtu kitabi min minadhiya'i, aku menjaga kitabku dari hilang, dari menghilang. Waljari, dan ketika jar, naqaltu min kitabi, saya menukil dari kitab saya. Nah, ini kitabi pada tiga kalimat ini beda-beda semua. Yang pertama dia rofa, yang kedua nasab maful bih, yang ketiga dia majrur. Fa kitabi, maka kitabi pada kalimat pertama mubtada'un, dia mubtada. Marfu'un, dia marfu. Bidhommatin muqaddaratin, tapi tanda i'rabnya dengan dhommah muqaddarah. Ala ma qabla ya'il mutakallimi, di atas huruf sebelum ya mutakallim. Kitabi jadidun, kitabi itu sebelum ya mutakallim ada dhommah yang muqaddarah. Mana amin duhuriha, yang mencegah dari penampakan dhommah itu, istighalul mahalli, karena terpakainya tempat, biharokatil munasabati, dengan harokat penyesuaian. Jadi ba-nya itu gak bisa kelihatan dhommah, karena tempatnya itu terpakai dengan harokat penyesuaian, menyesuaikan yang mutakalim. Yang mutakalim itu cocoknya dengan kasroh. Ini yang dimaksud istighalul mahalli biharokatil munasabati. Nah, ini sebab kenapa dia tidak bisa tampak. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf kitab. Wal ya'u mudhafun ilaihi, dan ya mutakallim sebagai mudhafun ilaihi. Wa fil mithali tsani, dan pada contoh kedua, kitabi maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin. Kitabi itu maf'ul bih. Hafidtu kitabi minal diya'i, kitabi maf'ulun bihi mansubun, dia mansub, maf'ul bihi itu hukumnya mansub, bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah muqaddarah. Nah, fathah yang tidak tampak ditakdirkan. Alama qabla ya'il mutakalim, di atas huruf sebelum ya mutakalim, di atas huruf ba. Mana min duhuriha, mencegah dari penampakan harokat fathah itu, istighalul mahali, karena terpakainya tempat di harokatil munasabati, dengan harokat penyesuaian, yaitu menyesuaikan dengan ya mutakalim, jadinya kasroh ba'nya itu. Nah, ila akhiri dan seterusnya tadi. Wa fi tsalitsi, dan pada contoh ketiga, naqaltu min kitabi majrurun. Kitab ini majrurun bi kasratin muqaddaratin, dengan kasrah muqaddarah. Sama ala ma qabla ya il mutakallimi, mana min duhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabati. Nah, itu maksud ila akhirih dan seterusnya. Nah, jadi untuk kata yang dijadikan mudhof kepada yang mutakalim, itu harokat i'rabnya ditakdirkan semua. Sebabnya apa? Karena tempat dia terpakai dengan harokat penyesuaian. Karena yang mutakalim itu sesuainya dengan harokat kasroh. Nah, ini sebab pertama. Di footnote dijelaskan, au yuqala atau au yuqalu, atau dikatakan majrurun bil kasrati dhahirati. Untuk yang majrur, dia majrur dengan kasrah dhahirah. Naqaltu min kitabi, ada ulama yang mengatakan kitabi ini majrur dengan kasrah dhahirah. Nah, karena kasrahnya kelihatan. Wa yara ba'dhum, dan sebagian ulama itu memandang, ana hadza aisaru, bahwasanya i'rab seperti ini lebih mudah minat takdiri, daripada i'rab takdiri. Madama, selama annal kasrata mawjudatun, selama kasrah itu ada. Jadi ada yang mengatakan kalau kasrah isim dia mudhaf kepada yang mutakalim dalam keadaan majrur, maka itu kasrahnya zahiro. Ini lebih mudah menurut sebagian ulama. Jadi ada ulama yang berpandangan seperti itu. Nah, wal awalu, dan yang pertama, maksudnya ditakdirkan semua walaupun dia majrur, fihi tardul babi, padanya tardul babi terdapat penggiringan bab, ala tariqatin wahidatin, di atas satu metode. Kalau ulama yang berpandangan seluruh harokat untuk kata seperti gulami ini i'rabnya itu ditakdirkan, maka itu metodenya sama. Karena memang harokat kasrah itu bukan karena dia majrur, tapi karena menyesuaikan ya mutakallim. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian asani yang kedua, al-maksuru, isim maksur. Wahuwa kullusmin, semua isim, setiap isim mu'robin, yang mu'rob, akhiruhu, yang akhirnya alifun lazimatun, alif lazimah. Nah, jadi setiap isim mu'rob yang akhirnya alif lazimah itu namanya isim maksur. Wa tuqaddaru fihi, ditakdirkan padanya jami'u harakatil i'rabi, seluruh harokat i'rab. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Isim yang dijadikan mudhaf kepada ya mutakallim, seluruh harokat i'rabnya itu ditakdirkan. Isim maksur juga seperti itu. Li'anna akhirahu, karena akhirnya, huruf akhirnya, huruf akhir dari isim maksur, alifun, adalah alif. Wal alifu la taqbalul harokata, dan huruf alif itu tidak menerima harokat, lidhatiha, karena memang zatnya. Jadi alif memang dia tidak menerima harokat. Nah, ini bedanya antara sebab, beda sebab antara isim maksur dengan isim yang disandarkan atau dijadikan mudhaf kepada yang mutakalim. Kenapa keduanya ditakdirkan? Yang satu sebabnya harok istighalul mahal biharokatil munasabah, sibuknya tempat atau terpakainya tempat dengan harokat penyesuaian. Kalau ini karena alif tidak menerima harokat, jadi ta'adzur, karena mustahil diberi harokat. Famithalu raf'i, maka contoh ketika rafa', ridhal walidaini sa'adatun lil waladi, keridhaan kedua orang tua adalah kebahagiaan bagi seorang anak. Nah, faridho, maka kata ridho mubtada'un marfu'un, mubtada' marfu', wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'alal alifi, dhammah muqaddarah di atas alif ridho. Jadi pada huruf alif itu ada harokat dhammah, tapi ditakdirkan tidak tampak. Mana min duhuriha, mencegah dari penampakan harokat dhammah, at-ta'dzuru, karena ta'dzur, karena memang mustahil untuk ditampakkan. Wa mithalu nasbi, dan contoh ketika nasab, la tattabi'il hawa, janganlah kau menuruti hawa nafsu. Fal hawa, maka kata al hawa maf'ulun bihi mansubun, dia maf'ul bih mansub. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya al fathatul muqaddaratu, fathah muqaddarah 'alal alifi, di atas alif. Al hawa itu alif tapi ditulis dengan ya tanpa titik, itu alif. Mana min zuhuriha, mencegah atau tercegah dari penampakan fathah itu, at-ta'dzuru, karena ta'dzur, karena mustahil untuk ditampakkan. Wa mithalul jarri, dan contoh ketika jar, al-himyatu nafi'atun lil mardo, al-himyatu semangat, nafi'atun lil mardo, itu sangat bermanfaat atau berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang sakit. Nah, fal mardo, maka kata al mardo ismun majrurun, isim majrur, bilami, dengan sebab adanya huruf lam, dia majrur karena ada lam. Wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah di atas alif. Mana min duhuriha at-ta'dzuru, tercegah dari penampakan kasrah itu karena at-ta'dzur, karena mustahil untuk ditampakkan. Nah, ini dua tempat di mana seluruh harokat i'rab ditakdirkan, yaitu untuk kata yang menjadi mudhaf kepada yang mutakalim dan kata atau isim maksur. Nah, seperti kata al-fata. Nah, adapun sebabnya maka berbeda. Kalau yang pertama kata yang dijadikan mudhaf kepada yang mutakalim, sebab tidak bisa nampak harokat i'rabnya karena harokat atau karena terpakainya tempat dengan harokat penyesuaian. Nah, istighalul mahali biharokatil munasabati. Nah, karena ya sekali lagi itu sesuainya dengan harokat kasroh. Kemudian kalau untuk isim maksur, sebab tidak bisa tampak karena ta'adzur. Ta'adzur karena huruf alif itu tidak bisa menerima harokat secara zatnya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lamu bishawab.